Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fatfilah rahimani wa rahimakumullah. Masih bersama kitab Sulamul Munajjah Syarah Safinatu Shalah di pertemuan ke-11, masih di pembahasan tentang syarat sah salat. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala lahadi asyara yang ke-11, pertemuan 11, syarat yang ke-11. Ijtinabu mubtilati sholati, menghindari mubtilati as-sholati hal-hal yang membatalkan sholat al-atiyati, nanti yang akan disebutkan, fi jami'i sholatihi, di semua sholatnya. Ya. Asare Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala mengatakan falau lam ya'lam bitilkal mubtilati illa ba'da faraghi minas sholati wajabat alai al-i'adatu. Narana serbu. Nah, seandainya orang, ada orang sholat itu tidak paham, tidak tahu apa, pembatal-batal sholat, kecuali setelah selesai dari sholat, maka wajibat alai al-i'adah itu wajib dia mengulang sholatnya. Nah, tidak tahu kalau misalnya ada pembatal sholat, banyak gerak itu membatalkan, atau dia berbicara, dengan sengaja membatalkan, tidak tahu, maka kalau dia tahu setelah selesai sholat, maka wajib diulang. Na'am lau mata qobla ilmihi bitilka fal marju min fadillahi ta'ala adamu mu'a khodatihi bihi bil akhirati ma'a wa'dihi ta'ala birok il khotoi wanisiani an hadil ummati. Ya, naam ya. Seandainya orang tersebut mati sebelum tahu tentang batal sholat. Jadi belum tahu langsung ya sholat dalam keadaan melakukan batal sholat. Kemudian dia itu meninggal dunia sebelum mengetahui bahwasanya sholatnya itu batal. Nah, maka kata beliau fal marju yang semoga saja ya, diharapkan dari karunia Allah itu tidak dihukum adamu akhazatihi bihi dengan sebab dia ketidaktahuannya dia melakukan pembatal sholat di akhirat. Bersama dengan ada janji dari Allah Subhanahu wa taala yaitu mengangkat dosa kesalahan dan lupa ya kekeliruan yang tidak disengaja dan lupa dari umat ini. Artinya beliau mengatakan ya semoga saja Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni. Wal marju ya ini bahasa dia. Semoga seperti itu. Beliau enggak menegaskan, tidak menegaskan. Oh ini enggak apa-apa, enggak dosa, tidak seperti itu. Tapi palmaju, ya semoga saja, ya diharapkan itu harapan kita semoga orang seperti ini diampuni Allah Subhanahu wa taala karena dia ya tidak melakukan dengan sengaja ketidaktahuan. Ini lebih ke birof il khotok wanisian. Ini menunjukkan bahasanya ya hukum asalnya dia dihukum gitu kan, kalau dia melakukan sholat dengan pembatal sholatnya. Karena kalau sholatnya batal, ya sholat tidak sah. Berarti belum gugur kewajibannya, secara usul fikihnya kan seperti itu. Belum gugur apa? Kewajiban. Sholatnya masalahnya apa? Belum sah. Ini masih dituntut. Allahu a'lam bishawab. Kemudian atsani asyara yang ke-12. Ma'rifatu kaifiyatiha. Dia harus tahu tata cara sholat. Bian ya'rifa, yaitu gambarnya dia mengetahui. A'malaha, yaitu perbuatan-perbuatan sholat, gerakan-gerakan sholat. Wa tartibaha, dan urutan-urutannya. Kama ya'ti, sebagaimana nanti yang akan dibahas. Ya, rukun-rukunnya secara urut. Yaitu mengetahui, yaitu gerakan-gerakan sholat, baik itu akwalan secara akwal, yaitu kata-kata, ucapan-ucapan, dan afal, gerakan-gerakan, dan apa yaitu urut-urutannya. Fa ma'nal kaifiyati, maka maksud dari kaifiyah di sini ya, asifatu alhasilatu mintarkibi al-arkan. Dimaksud dengan apa namanya kaifiyah adalah asifah alhasilah mintarkibi al-arkan, yaitu satu tata cara yang dihasilkan dari susunan rukun-rukun. Nah, jadi tahulah, tahu tata cara sholat gitu aja, bahasa kita tahu tata cara sholat. Ini syarat. Syaratnya harus tahu tata cara sholat. Suma inna hadhi syuruto, bahasanya syarat-syarat ini yang jumlahnya al-isnai asyara, jumlahnya 12, wa furudul usli, wa furudul wudu'i, wa mubtilatihi fi hadzal jadwali. Lias hula, layas hula, atau lias hula ya. Ala al-mubtadi'i hifzwa, agar mudah ya, agar mudah bagi pemula untuk menghafalnya. Ini maksudnya, ini ada syarat-syarat tadi ya. Ini di tabel. Nah, ada tabelnya. Bisa dilihat ya, halaman 106. Cetakan dari Munazzam. Itu ada syarat sah sholat. Kemudian kolom berikutnya, arkanul wudu sitatun. Yang berikutnya, arkanul husli isnan. Kemudian mubtilatul wudu arba'atun. Ya, syarat sah sholat ya bisa dibaca toharatul mahmul wal mulaki minan najasa, itu bersihnya, sucinya ya, itu yang dibawa dan yang di yang ber, apa, bersambung itu suci dari najis. Toharatul a'dha minal hadatsain, suci anggota badan dari dua hadas kecil dan besar. Tubuhul waktu, maksudnya sudah masuk waktu. Satru aurat, aurati sholah, menutup aurat sholat. Istiqbalu ainil qiblah, menghadap fisik qiblah. Islamul musolli, Islamnya orang yang sholat. Kemudian akulul musolli, berakal. Nafat naqaul musolli, anil haidi wa nifas. Bersihnya, ya, orang yang sholat dari haid dan nifas, perempuan. I'tiqadu sholah al-mafrudati fardhon, meyakini sholat yang wajib itu sebagai wajib. Ada mu'atikoti ruknin sunatan, tidak meyakini satu rukun diyakini sunnah. Ijtina bumubtili sholati, menjauhi pembatal-pembatal sholat. Ma'rifatil kaifiyati, mengetahui tata cara sholat. Rukun-rukun wudhu niatun bilqalbi, niat dengan hati. Inhisalul wajhi, terbasuhnya wajah, makanya inhisal ya. Jadi kalau inhisal itu terbasuh gitu. Tidak mesti dengan perbuatannya dia. Inhisalul yataini ma'al mirfaqaini, terbasuhnya kedua tangan sampai dua siku. Inmisahu aqalli ra'si, terusapnya infisah, enggak pakai masuk. Inmisahu aqalli ra'si, terusapnya minimal kepala. Inhisalu rijlaini ma'al ka'baini, terbasuhnya dua kaki bersamaan dengan dua mata kaki. Tartibul a'dha al-arba'ati, berurutannya empat anggota tadi. Kemudian arkanul ghusli isnan. Yang pertama, niatun bil qalbi ma'a awali juz'in maghsulin mafrudin. Yaitu niat di dalam hati bersama dengan awal basuhan yang wajib. Yang kedua, ta'mimul badan bil ma', yaitu meratakan air ke seluruh badan. Mubtilatul wudu arba'atun. Urujuma khoroja minal kubuli wa tubur. Keluarnya sesuatu yang keluar dari kubur dan tubur. Lamsul kubuli wa tuburi bibatinil kaf. Itu menyentuh kubul dan tubur dengan bagian dalam telapak tangan. Talaki basyaratai zakarin wa unsa ajnabiyya ini, kabiro ini. Bertemunya, bersentuhannya dua kulit laki-laki dan perempuan yang ajnabi non mahram. Kabiro ini yang besar dalam artian sudah mencapai satu batas usia bisa menimbulkan syahwat. Undan zawalu tamyiz ila min mumakinin ala kota duburihi wa ma haulaha. Yaitu hilangnya tamyiz akal kecuali yang dia posisi duduk kokoh ya. Kemudian area duburnya apa? Tidak ada jarak area dubur dengan tempat yang diduduki. Ini tabel untuk memudahkan menghafal. Ya, sudah selesai tentang syarat-syarat sah sholat ya, ada 12. Sekarang kita masuk ke rukun-rukun sholat. Qala al-musannifu rahimahullah wa amma arkanu sholati fatis ata asyara. Adapun rukun salat ada 19. Yaitu kata As-Sarih, bijak li tumakninati ruknan mustaqilan. Dengan menjadikan tumaknina itu rukun tersendiri. Kata, biasanya itu 13. 13 kalau tambah 4. 17. Ya, tumakninah kalau dihitung sendiri itu jumlahnya 4. Karena tumakninah pada rukuk, tumakninah pada itidal, tumakninah pada sujud, tumakninah pada duduk di antara dua sujud. Jadi tumakninah kalau dihitung sendiri jumlahnya 4. Nah, kalau rukun-rukun sholat itu tanpa tumakninah, dalam artian itu tumakninah nempel di rukun, tidak disebutkan tersendiri, maka jumlahnya 13. Jadi rukun-rukun sholat jumlahnya 13, dengan menjadikan tumakninah itu sesuatu yang melekat pada rukun-rukun salat. Nah, jumlahnya berarti kalau sudah nempel jumlahnya 13. Nah, kalau tumakninah dihitung satu. Nah, satu tumakninah gitu. Dihitung sendiri, maka jumlahnya ada 14. Kalau tumakninah dipisah tapi sendirian, jumlahnya 14. Kalau tumakninah dihitung 4, kalau tadi dihitung 1, nempel di rukuk, itidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dihitung 1, tumakninah saja, berarti 14. Kalau tumakninahnya dihitung 4, yaitu tumakninah saat rukuk 1, tumakninah saat itidal 1, tumakninah saat sujud 1, tumakninah saat duduk di antara sujud 1, berarti 4. 13 tambah 4 17. Ya, ini 17. Nah, kalau di sini sujudnya dihitung lagi. Sujudnya dihitung 2 ya. Nah, nanti kita lihat ini. Sujudnya dihitung 2 ini dari 18 ya. Ya, nanti kita cek ya. Jadi yang masyhur seperti itu. 13 Sujud awal ada tumanah. Ya. Al awalu yang pertama intinya sama ya. Jadi ada tumaninah, ada intinya sama, ada tumaninah pada rukuk, itidal, sujud, duduknya harus dua sujud, kemudian sujudnya memang ada dua kali tiap rakaatnya. Gitu. Tapi kebanyakan menghitung sujudnya satu. Cuman ini dipisah atau tidak sehingga menyebabkan beda penghitungan. Yang penting dihafal aja. Nah, harus kita hafal itu, harus tahu rukun sholat itu apa. Karena nanti efeknya agar tahu ini kalau ditinggalkan berarti tidak sah. Al awalu aniyatu bil qalbi, niat dengan hati. Wa yudiru fi qalbi fi'la sholati. Wa yu'abiru bi fardin. Ya, dia niat dengan hati. Jadi niat itu di dalam hati. Wa yuhdiru fi qalbi, dan dia menghadirkan dalam hatinya fi'la sholah, perbuatan sholat. Wa yu'abiru anu bi fardin, ini ditakbir, diungkapkan dengan fardu. Wa yuhdiru fi ta'yinaha, kemudian menghadirkan juga di dalam hati, menghadirkan ketika berniat itu, menghadirkan ta'yin, menentukan apa sholatnya apa, zuhur, asar, wa yu'abiru anhu, ini di takyin itu diungkapkan dengan kata-kata, dengan apa jenis-jenis sholatnya, zuhur, fidhuri, awil asri, awil maghribi, awil isya, awil subhi. Fa'idha hadarat hadhi salah satu. Ketika sudah hadir tiga ini tadi, fi qalbihi, di dalam hatinya, kemudian qala Allahu Akbar. Wairu ghafilin anha, dari niat tadi. Jadi kalau kata beliau di saat di matan itu kan sebelum mengucapkan takbir itu dihadirkan dalam hati ini tuh mau sholat, sholatnya adalah zuhur gitu kan. Ya ini mau sholat, sholatnya adalah sholat fardu zuhur. Sholat fardu zuhur. Jadi tiga unsur itu kata beliau kan ini dianu dulu, dihadirkan dulu dalam hati kan. Ya, jadi sebelum takbir itu seperti itu, dalam hati ini dihadirkan gitu. Ya, sehingga kemudian para fuqaha mengatakan disunahkan, dianjurkan mustahab untuk dilafatkan tuh untuk menuntun hati biar tidak lalai gitu. Ketika dia usoli itu hatinya biar biar teringat. Tapi kalau tidak diucapkan ya tidak mengapa. Yang penting apa namanya? Ya, dihadirkan dulu. Nah, kalau dilihat di matanya gitu, dihadirkan, gitu kan. Kemudian setelah sudah dihadirkan, kemudian takbir. Nah, yang dihadirkan tadi itu masih ada. Jangan sampai hilang pas takbir itu, karena intinya di situ. Kalau sebelum takbir itu belum teranggap sholat kan, karena pembuka sholat itu kan takbir. Dihitung dia sholat kalau dia sudah takbiratul ihram. Sehingga kalau niatnya sebelum takbiratul ihram ini belum belum terangkat kalau dalam mazhab Syafi'i ya. Tetapi kalau seingat ana di mazhab Hanabilah Imam Ahmad tuh boleh. Nah, ini nampaknya lebih lebih apa? Lebih cocok ya terapkan, enggak berat. Jadi mazhab Imam Ahmad itu niatnya itu boleh mendahului sebentar takbiratul ihram atau setelah takbiratul ihram sebentar, sehingga ketika ya kadang lupa langsung teringat itu ya masih bisa. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak boleh, harus pas takbir Allahu Akbar itu harus pas pas itu. Wa yazitu istihdhara ma'muman ingkana jama'atan, dan dia juga menghadirkan, yaitu di dalam niat itu menghadirkan bahwasanya dia itu makmum kalau dia salat berjamaah. Ya, kita lihat sarahnya. Dia mengatakan Aniyatu bil qalbi ijma'an, ijma'. Kalau dengan hati itu ijma', enggak ada yang apa? Tidak ada yang menyelisihinya berarti. Ya, niat dalam hati. Wa yundabu anutku bil manwi ubay li takbiri. Nah, kalau ini enggak ijma', khilaf ya. Kesunahan istibabu ini ya. Nutki bil manwi itu melafatkan lihat itu diperselisihkan. Mayoritas ulama mengatakan dianjurkan, sebagian ulama mengatakan ya tidak boleh. Kapan ini dilafatkan? Ubaila takbir. Ubail takbir dan qabl dari qabl ya. Dari qabl artinya menjelang takbiratul ihram, dekat ya, dekat takbiratul ihram ya. Kemudian apa ini? Li yu'awina al-lisanu al-qalba, agar lisan ini bisa membantu hati. Wa khurujan min khilafi man aujabahu, dan keluar dari pendapat perselisihan dari ulama yang mewajibkan. Ini ada ulama mewajibkan itu dalam mazhab Syafi'i yang ada kesalahpahaman terhadap nasnya Imam Syafi'i. Kalau di mazhab lain, anak tidak tahu apakah ada ulama yang mewajibkan talafut. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada di internal sendiri, tapi itu salah tafsir ya. Menurut keterangan para ulama seperti itu, salah tafsir dari qaulnya Imam Syafi'i. Fayuhdiru fi qalbi fi'la shalah, ai qasda dzalika. Dia menghadirkan dalam hatinya itu perbuatan sholat, artinya apa namanya, memaksudkan itu tuh untuk sholat. Wa yu'abiru anhu fi'il, tadi ditakbir diungkapkan dengan kata-kata usolli au uaddi. Ai fa yaqsitu iqa'as shalah, dia memaksudkan apa, untuk melakukan sholat. Fala yakfi idoruha fi dhini ma'al ghaflati an qasdi iqa'i iqa'in laha di sholat. Tidak cukup menghadirkan sholat di dalam benak, tapi ghaflah, lalai, tidak memaksudkan untuk apa namanya, ini dilakukan, yang dilakukan adalah sholat gitu. Qasdi iqa'in laha. Jadi intinya adalah dia memaksudkan perbuatan itu, yang ini dimaksudkan untuk apa? Untuk sholat. Wa yuhdiru fihi al-qalbi, dihadirkan dalam hati. Fardiyataha, yaitu fardiyata sholat, yaitu afradahullahu alaihi. Allah mewajibkan sholat. Jadi ini dihadirkan pula fardunya. Ini kalau sholat fardu ya, dia harus menghadirkan bahwa ini fardu. Wa yu'abbaru anhu bi fardin, dan diungkapkan dengan kata-kata fardu. In kanat as-shalatu fardhon, jika sholatnya sholat fardu. Walau kifayatan meskipun fardu kifayah, aw mu'adatan, atau sholat yang diulang. Kenapa tetap diniatkan fardu? Mengulang sholat. Nadzoron li asliha, melihat asalnya adalah sholat fardu. Jadi kan Anda kesunahan mengulang sholat fardu ya. Ketika dia sholat, sudah sholat, kemudian menjumpai jamaah yang lain sholat, maka dia ulang. Itu kan jatuhnya jadi sunnah yang kedua itu. Tapi niatnya tetap fardu di sini. Walau kifayatan meskipun fardu kifayah, au mu'adatan, atau sholatnya diulang. Jadi mengulang sholat, niatnya tetap fardu. Padahal itu jatuhnya sholatnya sunnah. Dia nggak lakukan kan nggak apa-apa. Yang fardu sudah selesai dia di sholat yang pertama. Kenapa pakai fardu? Nadzoran li asliha, menimbang asalnya. Asalnya sholat yang diulang tadi kan, misalnya ngulang sholat zuhur. Ya. Asalnya adalah sholat zuhur, wajib. Atau nadzoran, sholat nazar, harus disebutkan itu adalah fardu. Watak pipihi niatun nadri. sudah mencukupi kalau hanya niat itu niat sholat nazar, niat nazar, sholat nazar. Wa yuhdiru fihi ay fil qalbi, dan menghadirkan di dalam hati ta'yinaha penentuan ay isma sholah, nama sholah min qawniha zatu waktin aw sababin, yaitu sholat tadi apakah sholat zatu waktin, sholat yang dibatasi dengan waktu, aw sababin, atau sholat yang ada sebabnya. Jadi ada, kalau ini sholat sunnah itu kan ada yang dibatasi waktu, ada sholat duha, ada sholat witir, sholat rawatib, lagi sholat id. Nah, ada yang di sholat yang ada punya sebab. Sholat tahiyatul masjid, sebabnya masjid, sholat sunnah wudhu, sebabnya karena wudhu. Sholat khusuf, gerhana matahari, karena gerhana matahari, istisqa, karena paceklik misalnya. Fala takfi niyatu sholatil waqti, tidak cukup kalau niat sholat di waktunya gitu, maksudnya itu niat sholat di waktunya, yang zuhur ini waktu zuhur, niat sholat waktu zuhur, jadi hanya menyandarkan pada waktu. Lisumu liha faitatan, karena nanti bisa mencakup sholat faita, sholat yang tertinggal. Jadi di sini harus ditakyin, harus zuhur, ditakyin zuhur. Dia enggak tidak bisa, maksudnya ini niatnya pokoknya enggak nyebut zuhur, pokoknya waktunya. Ini waktu apa? Zuhur ya, berarti sholat zuhur. Jadi enggak menyebutkan zuhurnya gitu loh. Langsung ke waktunya saja, ini dalam mazhab enggak tidak mencukupi. Belum bisa. Wa yu'abiru anhu ayat ta'yin. Ta'yin diungkapkan dengan kata-kata nama-nama sholat ya, bi zuhri, asri, maghrib, isya, subuh. Aw bi bil qabliyah atau qabliyah ya. Ini itu rawatib, qabliyah zuhur, awil ba'diyati atau ba'diyah zuhur misalnya. Aw jadi tidak bisa hanya sholat sunnah zuhur ya, harus ada qabliyah atau ba'diyah, ada ta'yin. Jadi kalau sholatnya itu punya sebab atau punya waktu, nah ini harus ada ta'yin. Ini sholatnya harus disebutkan. Jadi misalnya usholi, misalnya apa, qobliyata zuhri, atau zuhro qobliyatan. Jadi pokoknya ada, saya niat sholat qobliyah zuhur atau ba'diyah zuhur. Sunnahnya enggak disebutkan enggak apa-apa. Tapi kalau fardu harus disebutkan. Kalau sholat fardu harus ada satu qasdul fi'li yaitu usholi, dua yaitu ta'yin, fardiyah dulu, kefarduan, usholi fardho, kemudian ta'yin zuhur atau asar. Jadi harus ada ini minimalnya itu yang wajib, usholi fardho zuhri. Nah itu. Kalau sholat wajib gitu, ada usholinya, ada fardunya, ada jenisnya, ta'yinnya, namanya. Tiga, ini ada tiga. Kalau sholat fardu. Kalau sholat sunnah, yang punya sebab atau waktu tadi, harus ada satu qasdul fi'li usholi, kemudian yang kedua harus ada ta'yin. Cuman ta'yin, usholi sama ta'yin. Misalnya duha, usholi duha. Nah itu sudah. Usholi sholat duha. Jadi, saya niat sholat duha. Dalam hatinya pokoknya ada niat sholat duha. Sudah cukup. Sunahnya enggak disebut enggak apa-apa. Atau qobliyah, qobliyah disebut. Au bi aidil fitri atau aidil fitri. Au aidil adha. Tidak bisa niat sholat id gitu aja bisa. Harus disebut ditakyin fitri atau adha. Au kusuf. Kusuf asyams. Matahari atau khusufu al-qamar. Tembulan. Walayakfi tidak cukup sunatul zuhri masalan fakotnya. Saniat sholat sunnah zuhur ini belum sah, harus disebutkan qobliyah atau ba'diyah. Li'anna laha qobliyatan wa ba'diyatan, karena sholat zuhur itu punya sunnah qobliyah dan ba'diyah yang harus ditentukan. Bikhilafi sunnata subuhi, beda dengan sholat sunnah subuh wal asri dan asar. Falaisa lahuma sunatun ba'diyatun. Maka kalau untuk sholat subuh dan asar tidak punya apa? Ba'diyah. Ya berarti mafhumnya boleh ya. Mafhumnya meskipun beliau enggak nyebutkan. Ya karena niat sholat sunnah asar berarti ya adanya pun qobliyah saja. Ya berarti enggak ada subuh juga. Wala sunnatul aid iti faqat. Tidak sah juga, belum cukup kalau sunnah id saja tanpa menyebutkan fitri atau adha. Khusuf juga atau khusuf juga. Khusuf saja niat salat khusuf. Niat salat khusuf belum bisa. Karena li adami ta'yin, enggak ada ta'yin. Wali anakulan minal khusuf wal khusuf. Karena khusuf dan khusuf qad yustamalu likulin minasyamsi wal qamar. Kata beliau, karena khusuf dan khusuf itu bisa dipakai bolak-balik. Khusuf bisa untuk qamar, bisa untuk syams, ya, sehingga harus ditakyin. Ya, kata beliau seperti itu. Ya ini anak tuh belum tahu kalau di screen full screen coba ya. Bentar ini ada. Nah, masalah atau talfik ikut pendapat mazhab ini kemudian yang satunya ini ada beberapa qaul ya yang mengatakan tentang talfik ini. Kalau yang ana pegangin ya intinya tidak tatabuk rukos saja dan tidak menimbulkan apa kerancuan. Allah alam. Jadi ada beberapa qaul. Ya, kalau tidak bisa bahasa Arab, pakai bahasa lain bebas karena talafutnya itu sebenarnya belum masuk di dalam ibadah. Ya, orang ketika usoli fardhu dhuhr itu belum sholat dia itu di luar sholat. Sholat belum dimulai, sehingga mau pakai bahasa apa bebas. Intinya untuk membantu saja. Kecuali dia talafutnya sudah sholat, ini kan malah nggak bisa. Talafut itu kan untuk membantu sebenarnya sebelum takbiratul ihram. Sebentar, ana coba ini di apa itu? Nanti screen ya coba ya kayak gini bentar ini anak bisa mindah enggak ini. Oh bisa ini ya. Nah ini sudah besar kalau ini. Baik sampai mana tadi Omar ya. Wa fa iza hadarat hadhi salasati fi qalbi qala Allahu akbar. Wa ghafilin anha ai hadhi anha kembali salasah ya. Jadi beliau itu apa? Yang ingin anak katakan tadi ya. Jadi dianu dulu dihadirkan dulu. Sebenarnya itu enggak talafut itu sebenarnya enggak apa-apa. Yang penting ketika mau sholat nih diam dulu kemudian maksud diam dulu itu untuk menghadirkan tadi kan kalau cepat kan nggak bisa ya dia berdiri kemudian dihadirkan ini musholat yaitu ada ini musholat apa fardhu zuhur ya, udah dihadir baru takbiratul ihram itu nanti dihadirkan itu nggak boleh hilang nah itu seperti itu sebenarnya. Ya, dalam rangka menghindari khilaf dari para ulama ya, karena ada yang mengatakan ya dalam mazhab Syafi'i ya tidak sah, ini agak berat juga kalau tidak takbiratul ihram kosong dari niat tidak sah. Kemudian wa yazidu fi ta'yin istidara ma'muman. Ini kalau dia jadi makmum salat berjamaah ya, dia menghadirkan ada makmuman atau muktaman. Ya sama ya mana-mananya makmum muktaman, dia mengikuti imam, tidak mengikuti au itimam au jama'atan. Jadi kalau dia jadi makmum itu harus ada makmumannya. Mesti tambah makmuman. Jadi misalnya usholi fardhu dzuhri makmuman. Yaitu ingkana ayat anawi, orang yang bernyatu jama'atan ma'al imam. Ya, kalau dia berjamaah jadi makmum itu harus meniatkan jadi makmum gitu loh. Masih gimana? Apakah tidak harus niat hadir saat bersama? Harus. Niat harus hadir bersama takbir, takbiratul ihram. Nah, kalau dia sholat berjamaah harus menghadirkan menghadirkan kata-kata niat jadi makmum. Lian al mutaba'ata amalun. Karena mutaba'ah itu mengikuti imam itu ada satu amal. Faftaqarat linniyah. Maka mutaba'ah butuh niat. Wala yadhuru kaunul jama'ati, tidak masalah berasanya bahwasanya keberadaan jama'i tasluhu lil imam aidon, juga mencakup bisa untuk imam juga. Li anal jama'ata minal imam wairuha minal makmum, maka jama'ah dari imam itu ya bukan jama'ah dari makmum. Jadi maksudnya dia apa? Sendiri ya. Fana zalat fikulin ala mayalikubi, maka diposisikan pada yang posnya masing-masing. Jadi kalau dia jadi makmum harus niat mutaba'ah. Niat jadi makmum karena kalau dia tidak niat, jadi kan para fuqaha mengatakan kalau dia jadi makmum, sholat kan mengikuti imam. Imamnya ruku, dia ikut sujud, ruku, sujud, ikut sujud, mengikuti. Pokok dia nggak niat. Itu maksudnya apa? Kamu mengikuti imam. Wong kamu nggak niat. Gitu. Berarti kamu itu main-main saja itu. Gitu-gitu kan gitu loh. Jadi dianggap main-main gitu. Ya. Karena dia merobotkan, mengikatkan sholatnya fulan seseorang dengan sholatnya imam. Kok nggak ada niatnya, nah itu nggak boleh. Nanti ada rinciannya itu, kalau apa namanya bisa menjadi batal ya, sholatnya nggak sah itu, tidak sah. Wayak filin nafli al mutlaki, maka cukup untuk sholat sunnah mutlak. Wahwa apa itu sholat sunnah mutlak? Yaitu mala yataqayyadu bi waqtin wala sababin, yaitu salat yang tidak dikaitkan dengan waktu dan sebab, ya enggak ada waktunya kapan dan sebabnya, itu cukup qasdu fa'il dari yakfi, cukup qasdu yaqai shalah, cukup usoli saja ya, cukup apa dia memaksudkan ini musolat. Nah, kalau sholat sunnah mutlak itu paling gampang. Pokoknya niat sholat gitu aja. Terus pas takbiratul ihram itu ada niat untuk sholat. Sholat sunnah mutlak. Dan ini sholat sunnah mutlak itu lebih afdol di malam hari daripada siang. Tapi siang juga bisa sholat sunnah mutlak. Dan sholat sunnah mutlak tidak boleh dilakukan di waktu-waktu terlarang. Lima waktu terlarang. Ya, itu setelah ya. Setelah sholat asar, setelah sholat subuh, Kemudian ketika matahari menguning sampai tenggelam, ketika matahari terbit sampai meninggi, seukuran tombak. Kemudian ketika istiwa di tengah-tengah siang hari. Ini sholat mutlak tidak boleh di waktu-waktu terlarang. Kalau waktu-waktu biasa maka ya bagus sholat sunnah mutlak. Ya. Semoga kita bisa apa mengamalkannya, yaitu mengamalkan sholat sunnah mutlak ketika ada hal-hal yang menggelisahkan hati, ya, kegalauan, ya, dapat masalah apapun, kita langsung ambil air wudhu, sholat sunnah mutlak. Kalau nggak ada sholat sunnah yang sebab, ya. Misalnya malam-malam hari kita tertimpa satu masalah, sudah sholat ba'da isya', mau sholat apa nih? Ya sholat malam aja, sholat. Maka sholat tahajud itu kan maksudnya sholat sunnah mutlak juga, hanya dia dikerjakan setelah tidur. Tapi kalau dia sebelum tidur, dia sholat di malam hari ini, masuk qiyamul lail mutlak juga. Kita sholat sunnah mutlak. Atau misalnya setelah zuhur, ya, sudah sholat ba'diyah, kemudian kita ingin sholat. Ya, ya coba kapan-kapan ya seperti itu ya. Kita coba sholat sunnah mutlak gitu loh. Dan itu dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika apa mengalami satu masalah seperti itu, kesulitan sholat. Jam satu sudah ba'diyah, sudah fardhu dzuhur, sholat apa nih? Nah, kita menghadapi satu masalah, tiba-tiba nah, kita sholat. Ya, sholat gitu. Ya. Itu ini akan bisa menjadikan dorongan untuk khusyuk. Karena dengan sholat seperti ini dia kan memaksudkan untuk apa ya dekat dengan Allah gitu kan munajat sehingga benar-benar ada dorongan gitu loh. Bukan hanya ini aja, bukan hanya kalau apa melakukan yang wajib sunnah itu kan kadang ini ya kadang ya gugur kewajiban karena tuntutan gitu loh, ada tuntutan. Kalau sunnah mutlak kan oh kita butuh gitu kan ya, misalnya seperti itu. Ya mutlak secara ini dua rakaat. Ya. Makmuman salat dua rakaat. Allahu a'lam. Kemudian salat sunah mutlak qostu qaisalah li'annahu adna darajati salat. Karena ini level salat yang paling rendah. Wa idza qasada fi'laha wajaba husuluhu. Maka kita ketika sudah dimasuk untuk salat fi'il sholat, maka wajib terwujudnya sholat tersebut, qasdu tersebut. Asan yang kedua, takbiratul ihram, wahya Allahu Akbar. Jadi takbiratul ihram itu apa? Ucapan. Ya. Nah, ini penting juga ya, karena juga sering apa namanya, sering sampaikan, karena ini hal yang penting, apa namanya rukun, takbiratul ihram itu apa? Wahya Allahu Akbar. Jadi ucapan bukan angkat tangannya. Jadi enggak usah angkat tangan itu tetap sah kok. Tapi jadi masalah kalau angkat tangan malah diem gitu loh. Nah, itu gimana? Enggak sah. Ini perkara penting ya. Ini sering ana ulang-ulang juga karena agar antum juga teringat gitu. Nanti kalau kita apa punya anak, punya ya atau teman dan lain sebagainya. Nah, itu kalau harus diingatkan ya kalau misalnya terjadi demikian. Jangan-jangan dia itu diem saja, cuman ngangkat tangan gitu loh. Nah, itu kalau anak-anak sering kan kita lihat cuman, nah mungkin orang dewasa bisa jadi juga sama seperti itu ya. Ini perlu di apa sampaikan. Karena konsekuensinya batal. Batal. Batal berarti kan nggak sah. Ya, dosa atau enggak? Nah, tadi kan saya Nawal Banten ini walmarju, jadi kalau walmarju itu, nah itu enggak tahu nanti kan. Ya, harapannya moga-moga diampuni, tapi ya, kenapa dia enggak belajar? Belajar kan wajib juga. Kemudian yang kedua takbiratul ihram, ya Allahu Akbar. Ya itu waman ajaza. Jadi kalau dia itu tidak mampu ajaza an nutqi biha bil arabiyah, tidak mampu mengucapkan dengan bahasa Arab ya. Bentar ya, izin sebentar. Bismillah. Ya, kalau dia nggak bisa, tidak bisa mengucapkan dengan bahasa Arab, Allahu Akbar. Walam yumkinhu at'alumu bil waqti, tidak memungkinkan juga untuk mempelajari di satu waktu sholat ya. Tapi kalau untuk belajar nanti dia sudah keluar waktunya. Maka tarjama anha wujuban, wajib diterjemahkan yaitu wujuban wajib ya, wi'ayi lugatin sa'at dengan bahasa apapun ya. Kalau dia tidak bisa mengucapkan dengan bahasa Arab ya dengan bahasa Indonesia Allah Maha Besar misalnya seperti itu. Walugatul farisiyati lugah Persia aula, yang paling layak lah, paling utama. Wa'ilam takun lugatan nawi, wa'ilam takun lugatan nawi, meskipun lugah Persia bukan lugahnya Anawi yang niat Arab aja nggak bisa untuk pakai Persia ya. Malah tidak tahu juga ya, kalau orang-orang kita kan tidak tahu kalau orang sana. Malah ya dulu zikrin akhor, tidak diganti zikir yang lain. Allahu Akbar itu kalau tidak bisa terjemahkan, kalau nggak bisa, kalau masih bisa belajar ya belajar dulu kan. Nah di sini wajib ata'alumu in qadira, maka wajib dia belajar bagaimana mengucapkan Allahu Akbar kalau dia mampu, walau bisafarin, meski dengan safar ya, meski safar ya safar dulu. Wajibu qarnuniyati, ini wajibu qarnuniyati bitakbiri kulihi la tafriqan li ajzaiha al ajzaihi, wajib qarnu yaitu membarengkan mukorona, membarengkan niat di dalam hati tadi, barengkan dengan takbiratul ihram semuanya, tidak dipisah-pisah, tidak dipisah-pisah bagian apa namanya la tafriqan li ajzaiha, ajza bagian-bagian niat di bagian-bagian yaitu apa takbir. Bala buta an yastahdira kula mutabarin fiha mimma mara wa ghairihi, bahkan yang dia wajib menghadirkan semua tadi yang tabar tadi ada apa unsur-unsurnya, usoli fardho zuhri atau asri, usoli misalnya apa al-duha dan seterusnya, mimma mara wa ghairihi, dan selainnya itu seperti qasar. Tadi kan belum dibahas ya. Tadi kalau tadi kan kalau jadi makmum dia makmuman atau jamaatan. Jamaatan ya, jadi dia ada juga jamaatan, meskipun jamaatan itu juga bisa untuk imam kan itu, tapi beda nih jamaatannya makmum. Misalnya qasar. Nah, selain itu wawirihi, selain yang disebut tadi contohnya qasar, kal qasri lil qasiri. Niat qasar, niat kosor. Ya, kalau qasri juga di takbiratul ihram ya, ini kal qasri lil qasiri ma'a ibtidai at-takbir, bersama dengan permulaan takbir. Tumayastamiru mustashiban lidzalika quli ila ra. Jadi takbir dari Hamzah Allahu Akbar. Terakhirnya kan ra dari Hamzah sampai ra itu mengandung unsur-unsur tadi. Ini kalau secara muktamad madzhab demikian. Fala buta an taqtarina niyatul qasri bi jami'i ajza'i takbir. Maka harus menggandengkan niat qasr di semua bagian-bagian takbir. Kan niatil fardiyati wa ghairiyah sebagaimana niat fardiyah dan selain fardiyah. Kama afadahu al-mada bihi. Sebagaimana di faedah yang diberikan al-mada bihi. Ini ulama-ulama ini ada al-manai al-mada bihi. Anak enggak tahu juga ini saya. Nawawi al-Banten itu menyebut ulama-ulama itu kadang kita enggak tahu ini beliau siapa. Ya, hidup di masa kapan. Jelas Syafi'iyah ya. Ya ini intinya kalau menurut pendapat mazhab itu seperti itu. Harus dari Hamzah sampai Rok itu ya terisi unsur-unsur tadi. Makhtaro An-Nawawiyu. An-Nawawi milih pendapat Makhtaro Al-Imam Wal-Ghazaliyu. Pendapat yang dipilih Al-Imam Mul-Haramain. Mul-Haramain Wal-Ghazali. Mul-Haramain itu gurunya Ghazali ya. Anahu yakfi fiha al-muqaranatu al-urfiyatu indal awam. Indal awam. Cukup muqarana urfiyah untuk orang awam. Ini untuk orang awam ya. Fayudzi'u sabaku awali takbir. Ala istidhori tamaminiyah. Maka sah sabaku mendahului awal takbir. Ala istidhori tamaminiyah. Jadi apa namanya sabu awali takbir itu berarti awal takbir itu sudah ada tapi niatnya belum hadir gitu. Kan kalau tadi secara mazhab dari Hamzah itu harus sudah ada niat Allahu Akbar dari Hamzah sampai Ra. Nah, kalau ini kalau urfiah tidak bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir, bisa misalnya Allahu baru niat. Nah itu boleh kalau urfiah menurut pendapat Nawawi. Imamul Haramain dan Al-Ghazali. Boleh juga di awal. Di Allahu itu sudah selesai gitu kan. Itu boleh. Di tengah, di akhir juga boleh. Kalau muktamad mazhab ini aku, ya, bisa kita katakan ya berat juga ya. Untuk harus kemudian bisa terisi semua seperti itu. Nah nanti kalau itu masalah Allahu Akbar nanti kita lihat di bab ini ya. Jedanya berapa lama itu sudah dibahas di Nailul Roja. Nailul Roja. Coba nanti di sini ya Anda. Kemudian itu Nawawi tadi ya. Wa yatakhayyaru baina muqaranati niyatil hamzati wa bastiha ala jami takbir. Maka dia bisa memilih muqaranah niat itu dengan berbanding dengan hamzah dan juga dipanjangkan dilanjutkan sampai semua takbir. Kaza afadau Umar Al-Basri. Umar Al-Basri. Ya, ulama-ulamanya Masya Allah jarang disebut, kita kurang ini. Ya, asal isu yang ketiga. Qiraatul Fatihati fil qiyami. Yaitu membaca Fatihah fil qiyam ketika berdiri. Asal isu Qiraatul Fatihah fil qiyam. Dalilnya la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab Bukhari Muslim. Au badalihi atau penggantinya membaca dari Fatihah ya. Badalihi kula rokatin. Jadi membaca Fatihah kula rokatin setiap rokat. Wa kula qiyamin. dan setiap berdiri min qiyamati al-kusufi al-arba'ati. Juga ketika sholat kusuf dan khusuf, ya, itu kan qiyamnya ada, berdirinya ada 4 kali, maka itu harus ada Fatihah semua. Fatihah itu wajib. Kalau enggak dibaca, tidak sah. Illa rokaat masbukin, kecuali rokaatnya masbuk. Ketika dia apa datang ke sholat jamaah, imamnya sudah rukuk misalnya. Nah, dia langsung ikut rukuk. Nah, gugur situ Fatihahnya. Atau dia baru berdiri sebentar, enggak cukup waktunya, imam langsung rukuk, ya juga gugur apa Fatihahnya. Yang nanggung imam. Ya tahammalu, imam nanggung dengan syarat imamnya tidak muhtis, ya. Imamnya suci. Kalau ternyata imamnya ketahuan itu berhadas, ya maka tidak ditanggung, kurang rokaatnya nanti. Seperti ini enggak tertanggap lah rokaatnya. Fala tata'ayyanu fiha bi'anaha in wajabat alai. Nah ini. Tidak menjadi satu kewajiban tadi di rokaat masbuk. Karena wa'in wajabat alaihi, meskipun itu wajib, tapi yataham maluha al-imamu anhu, imam yang menanggungnya. Wa'in ajaza anil fatihati, kalau dia tidak bisa membaca Fatihah, fal wajibu, tidak hafal, tidak bisa membaca, ya. Karena nanti kalau tidak hafal itu bisa pakai ini, bisa pakai baca dengan mushaf, ya. Bisa baca dengan mushaf kalau dia bisa baca, atau ditalkin juga bisa. Tapi kalau nggak bisa, apa-apa nggak bisa, hafal tidak, baca tidak bisa, maka ini di sini diganti apa? Fa'in ajaza anil fatihati fal wajibu, yang wajib adalah sab'u ayatin, 7 ayat walau mutafarikotan. 7 ayat meskipun apa namanya terpisah-pisah. Dan nampaknya juga ini jarang terjadi kalau dia enggak bisa Fatihah tapi bisa ayat yang lain, itu jarang. Biasanya kan Fatihah yang paling sering kan. Tapi seandainya itu memang dia bisanya ayat yang lain, maka diganti dengan ayat yang lain, 7 ayat yang lain meskipun terpisah. Wa'ilam tufid ma'anan manzuman, meskipun nah, 7 ayat tadi tidak memberikan faedah makna yang teratur. Lah soalnya maknanya ya, oh ini ngambil di surat Al-Ikhlas, ayat ini surat yang lain, jadi digabungkan jadi 7 kan, terpisah-pisah. Maknanya gak jadi pisah-pisah, gak teratur kan gitu. Ya. Gak apa-apa, wa'ilam tufid ni goyah, artinya meskipun gak apa-apa. Fadzikrun mutanawiun ila sab'ati anba. Kemudian kalau enggak bisa juga ayat, tidak bisa ayat, maka zikir yang macamnya ada 7. Misalnya subhanahu walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar la hawla wala quwata illa billah, ya, zikir-zikir yang macamnya 7. Fa tarjamatun. Kemudian tarjamah. Kalau enggak bisa juga, fa wukufun, maka berdiri qadrul fatihati, seukuran membaca Fatihah berapa lama. Setengah menit misalnya. Fidonihi di dalam prasangkaannya dia, bi'tibaril hurufi al-malfuzati. Ya. Dengan berpatokan pada huruf-huruf yang dilafadkan. Binisbati li zamani qiraatihi al-mutadilati, yaitu dengan sesuai dengan waktu membaca yang standar. Min ghali bi amsalihi, dari orang-orang, umumnya orang-orang yang seperti dia. Di orang-orang seperti dia itu bacanya seberapa cepat. Oh, misalnya bacanya setengah menit, maka dia berdiri seukuran setengah menit itu. Baru nanti bisa sah sholatnya. Kemudian Ar-Rabi'u yang keempat, Al-Qiyamu in Qadara, berdiri jika dia mampu, walau bi hablin, meskipun dengan tali au mu'inin atau orang yang membantu fi sholatil fardhi pada sholat yang fardu. Walau bi hablin au mu'inin. Walau bi ujrotin masalan. Meskipun dengan ujroh. Berarti ini nggak bisa berdiri. Oh bisa nanti ada orang yang bantu berdiri, tapi harus dibayar. Ya, bayar. Gitu. Walau bi ujroh masalan. Fi sholatil fardhi untuk sholat fardu ya. Walau manzuron, meskipun itu sholat yang dinazarkan, kemudian wa sholati sobi, dan juga sholatnya anak kecil. Ya, meskipun kan dari sisi dia kan tidak wajib ya. Tapi ini sholat fardu. Dari sisi sholatnya ya. Kemudian wa sholatil mu'adah juga masuk. Ini di sini wajib berdiri itu deh. Sholat fardu, lima waktu. Sholat yang dinazarkan. Sholatnya anak kecil. Belum balik ya, kemudian salat muadah, salat yang diulang ini juga masuk di situ, dihukumnya apa seperti fardu. Ana izin sampai di sini dulu, insyaallah karena ada jadwal lain. Kita lanjutkan pertemuan 12, insya Allah masuk ke rukun yang kelima yaitu ruku. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf jazakumullahu khairan atas kehadiran dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.